Kamis Break hadir setiap Kamis jam 5 sore hanya untuk Anda Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo dan Yasik FM Yogyakarta. Anda juga boleh langsung saja SMS-nya di 0816-924-924, telepon juga di 633-9160, atau juga boleh langsung saja 0810 Pak Safam untuk Anda yang bebas pulsa luar Jakarta. Baik Bang Kavi, kalau ngomongin business intelligence ini, saya mau bertanya, apakah ini hanya untuk perusahaan besar ngurusin bisnis, produk, tapi bisa juga nggak sih perusahaan itu mengirimkan business intelligence-nya untuk melihat gaji perusahaan di sana sekian, gaji perusahaan di sana sekian. Jangan-jangan nih gaji karyawan gue kegedean nih gitu. Itu adalah salah satu data yang paling sering dicuri orang. Dicuri orang kenapa? Oh iya. Jadi seringkali itu tuh percaya atau tidak gitu loh ya. Kalau kita sering lihat iklan gitu ya, kalau Anda suka perhatikan koran gitu tentang ada orang yang nyari HRD manager gitu loh, dari waktu ke waktu gitu loh, tapi iklannya berulang-ulang berkali-kali gitu loh. Itu kadang-kadang ada perusahaan itu yang memang rekrutmen ya, terutama perusahaan rekrutmen itu yang memang sengaja untuk melakukan survei gaji gitu loh. Okay. Jadi dia interview HRD manager, dia tanya di situ gaji manager berapa sih, ini berapa sih gitu. Tujuannya supaya dia tahu pasaran gitu. Jadi bisa ya? Iya, bisa. Nanti kita kasih tahu gimana caranya kita menggunakan business intelligence untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk ngintip gaji kita. Tapi bentar dulu ya. Kalau ngomongin gaji jadi penasaran nih. Kita ke penelpon dulu ya. Ada Pak Agus. Selamat sore. Sore. Silakan Pak Agus. Bang Kavi. Ya. Menarik buat yang disampaikan Bang Kavi tentang Sun Tzu ya. Mm-hmm. Jadi memahami diri dan orang lain lebih lagi ya. Yang saya mau tanya, intelligence ini apakah sekitar pemahaman mengenai SDOT di dalam manajemen, mengenali kelemahan diri sendiri, kelebihan, terus juga pihak kompetitor, lalu kita minimize kelemahan kita, weakness-nya kita strength-nya kita tambah, terus yang kita pelajari dari orang lain SDOT juga apa, kita mengenai diri untuk bisa compete atau bahkan mengalahkan kompetitor. Oke. Terima kasih Pak Agus. Silakan Bang Kavi. Iya, jadi sebenarnya kegiatan intelijen itu ya, misalnya kalau kita udah tahu untuk memahami diri kita misalnya ya, kepentingannya banyak gitu loh, dan kepentingannya secara strategis banyak juga gitu loh. Karena buat kita biasanya kalau kita ingin mengetahui tentang diri kita, di samping yang paling penting seringkali dipakai untuk evaluasi. Jadi misalnya gini, servis kita udah bagus nggak sih? Gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa servis kita tuh tepat waktu, bagus, tapi ternyata ada orang lagi yang servisnya jauh lebih bagus dari kita gitu. Jadi persaingannya, benchmarking gitu, kita menggunakan seperti itu. Nah terus untuk mengenali diri kita juga kadang-kadang bukan hanya untuk evaluasi, tapi kita juga untuk mengetahui bahwa sebenarnya level of competitiveness-nya itu udah sejauh apa. Itulah sebabnya mengapa kita juga perlu untuk tahu musuh kita. Kalau kita untuk tahu musuh kita, di samping kita bisa membuat perbandingan dengan kita gitu, dan kemudian kita menyempurnakan diri kita, satu hal yang lain lagi juga kita tahu kelemahannya gitu loh. Nah kadang-kadang apa yang terjadi di kelemahan-kelemahan di musuh itu, di kompetitor kita, itu bisa menjadi modal di mana kita bisa menghindari gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Terutama kalau perusahaan kita masih kecil ya, perusahaan kita masih kecil dan kompetitor kita sudah sangat besar. Ketika kita mempelajari kompetitor yang sangat besar dan kita mendapatkan data-data intelijen gitu loh, akhirnya kita mengambil kesimpulan, oh ini kalau kita udah gede juga nih, kemungkinan besar masalahnya akan sama gitu loh. Mm-hmm. Jadi kita pada waktu kita tumbuh dan merayap menuju ke situ, kita sudah mengambil tindakan-tindakan preventif supaya apa yang menuju ke situ bisa kita belokin. Nah, ini ini apa biasanya seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sangat agresif untuk mencari model-model sehingga daya saing mereka itu sangat efektif sekali dan efisien. Oke, okay. Oh, dahsyat. Jadi memang itu perlu sekali ya untuk dan kita juga nggak boleh berbangga diri dengan diri kita sendiri ya, karena kita pasti juga akan dicuri juga oleh yang lain gitu. Oh iya, kalau jadi gini, curi mencuri data dan curi mencuri informasi itu sah. Sangat ini apa sangat umum dan okay. Sah sih, memang sah ya, dan malah kalau kita lihat misalnya ya. Detektif swasta di luar negeri itu ada yang hanya khusus dan spesialisasi ke corporate intelligence gitu. Jadi misalnya dan kalau di beberapa negara corporate intelligence itu udah sedemikian detailnya sampai misalnya mereka tahu gitu loh yang disukai oleh orang itu apa gitu loh, yang kemudian kesenangan dia apa, hobi dia apa, senangnya makan apa gitu loh, dan kemudian titik kelemahannya apa gitu loh. Nah jadi kalau kita entertain orang gitu loh, kita bisa memberikan langsung mengajak ke tempat yang dia suka sehingga dia benar-benar impress gitu. Wih, gile, ini orang tahu betul nih selera gue gitu. Yeah. Kan, gitu. Bang, kalau bicara bisnis intelijen, terus tadi sempat kita singgung mengenai bisa memanfaatkan untuk diri kita, it means gaji tadi, salary tadi, itu orang-orangnya harus seperti apa? Sama nggak sih? Ada spesifikasinya nggak sih bang untuk menjadi sosok tim dari unit bisnis intelijen ini? Iya, sebenarnya sih umumnya kalau struktur dari sebuah intelligence gitu loh ya. Pertama, kita membutuhkan beberapa orang yang sangat agresif dan resourceful, kreatif untuk mencari data dan informasi. Oke, dan kemudian kita harus ada orang yang benar-benar mampu menganalisanya. Karena kalau kita banyak data tapi tidak dianalisa dan tidak matang menjadi informasi, akhirnya akan sampah masuk, sampah keluar gitu loh. Dan itu ini juga. Jadi kita membutuhkan unit intelligence yang harus ada yang field operators, yang data gathering, orang-orang yang di lapangan yang mencari datanya, tapi juga ada orang yang harus menganalisa. Oke, okay. Sudah ada beberapa SMS juga yang masuk, tapi nanti akan kita tanggapi. Kita masih punya beberapa sesi berikutnya, jadi silakan Anda kirimkan SMS di 0816924924, boleh juga telepon Jakarta 6339160, luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Oke, okay. Dan business intelligence adalah topik kita sore ini, jadi buruan ada t-shirt keren ala Coffee Break dan buku Biang Penasaran pastinya karya Bang Kavi Kurnia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.